Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada ayat ke-16 dari surat Al-Ghashiyah dari tafsir Karimir Rahman lil Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-17. Wa yaqulu al-muallifu wa huwa al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Allahu taala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Qala rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala hasan lilladhina la yusaddiquna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas ay yatafakkaru fi makhluqatillahi ad-dallati ala tauhidihi. Pada beberapa ayat ini, ayat ke-17 sampai ayat yang terakhir dari surat Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala menghimbau orang-orang yang tidak membenarkan Rasul, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa li ghairihim minan nas, dan yang lainnya dari selain al-mukadzibin, dari kalangan manusia. Sehingga di sini himbauan Allah jalla wa ala terkhusus kepada al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ar-rasul, mendustakan dakwah rasul, dan selain mereka. Ayatafakkaru fi makhluqatillah, Allah menghimbau mereka, mengajak mereka untuk berfikir tentang makhluk-makhluk Allah yang besar, yang sangat nampak dan jelas di pandangan mereka, dengan mata kepala mereka. Allah mengajak mereka untuk sejenak berfikir dan merenungi tentang makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang itu adalah sebagai tanda tentang kebesaran Allah, ad-dallah ala tauhidihi, yang menunjukkan tentang keesaan Allah di dalam ibadah, menunjukkan tentang tauhidullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak yang lainnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilahul haq, Tuhan dan sesembahan yang benar. Adapun sesembahan-sesembahan yang lain yang diibadai oleh al-musyrikun wal-kufar, dari berhala-berhala atau yang lainnya dari sesembahan-sesembahan selain Allah, fal-batil, maka itu sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak pantas untuk diibadahi. Fayaqulu jalla fi'ula afara yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan oleh Allah jalla wa ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya dengan ajakan penuh kasih sayang, penuh keadilan. Kalau saja Allah mau dan Allah berkehendak, niscaya pasti Allah sudah mengadab mereka, para mukadzibin, para pendusta yang mendustakan dakwah Nabi, dakwah Islam, dakwah Tauhid. Namun Allah Jalla wa'ala senantiasa memanggil hamba-hambanya. Allah Zat yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Perhatian kepada hamba-hambanya, terus dan terus memanggil hamba-hambanya. Ayo, lihatlah kalian, renungi kalian makhluk Allah yang merupakan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua, ada ayatul kauniyah dan ayatul asyariyah. Ayat-ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, makhluk-makhluk Allah yang menakjubkan, makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah, maha tunggalnya Allah Jalla wa'ala. Maka Allah menyatakan, afala yanzurun, tidaklah mereka melihat kepada onta bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ala yanzuruna ila khalqiha al-badi'. Tidakkah mereka melihat kepada penciptaan onta yang badi', penciptaan yang baru, yang tidak ada sebelumnya, yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang bagus, susunan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada unta tersebut. Iya, hewan yang luar biasa, yang kuat hidup di suhu yang sangat panas, ya, di tempat yang kering. Itu unta kuat melakukan perjalanan panjang berbulan-bulan. Itu unta, masya Allah. Dan sekian kelebihan hewan ini. Maka Allah tunjukkan kepada mereka, hamba-hambanya, terkhusus para pendusta, al-mukadzibin, perhatikan kalian bagaimana unta itu diciptakan. Wa kaifa sakharaha Allahu lil ibad, dan bagaimana Allah menundukkan unta kepada hamba-hamba sehingga unta itu menjadi hewan yang jinak. Bukan hewan yang liar, yang ganas, yang brutal, yang bisa memangsa manusia. Tidak. Tapi hewan yang jinak, yang mudah diarahkan, mudah dikendalikan dan mudah dimanfaatkan, ditunggangi hewan tersebut. Ima mereka menungganginya atau membawa barang-barang mereka. Wa dallalaha limanafi'ihim al-katsirah allati yattaruna ilaiha, di mana Allah menundukkan dan menjadikan onta tersebut patuh, ya, dan tunduk kepada manusia untuk manfaat-manfaat mereka yang banyak, ya, untuk kemanfaatan mereka yang sangat banyak. Allati yattaruna ilaiha, yang mereka sangat-sangat membutuhkan manfaat tersebut, kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut, dengan memanfaatkan onta tadi, ya, memanfaatkan onta, melakukan safar yang panjang untuk berdagang mereka. Orang-orang Quraisy, masyarakat Arab jahiliyah dulu, terbiasa melakukan perdagangan, ya, dagang ke Syam, ya, ke, kalau sekarang ke negeri Palestina, Suria dan sekitarnya, ya, Damaskus, datang mereka melakukan jual beli secara transaksi dagang. Nah, demikian terus dengan menggunakan onta ini yang sangat kuat fisiknya untuk melakukan perjalanan panjang. Luar biasa kalau kita melewati medan yang ada di sana, medan kering dan tidak ada pepohonan, padang pasir yang begitu luas. Namun demikian Allah memberikan salah satu nikmat kepada mereka, kufar Quraisy, dengan adanya hewan ini, hewan unta. Barakallahu fikum. Qala wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidaklah mereka melihat kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan dan dikokohkan, bihayatin bahirah, ditancapkan dengan posisi yang sangat bagus, ya, kokoh dan kelihatan indah bukit-bukit tersebut. Hasala biha istiqrarul ardi wa thabatuha anil ittirab, yang dengan kekokohan gunung-gunung tersebut, na'am, hasala biha istiqrarul ard, maka akan diraih, na'am, istiqrarul ardi, na'am, ketetapan dari bumi, artinya bumi itu akan menjadi tetap, kokoh, tidak bergoncang dan seterusnya. Nah, bumi menjadi kokoh juga dengan adanya gunung-gunung tersebut untuk menguatkan posisi bumi. Wasabatuha, ya, tetap dan kokoh dari al-ittirab, dari goncangan-goncangan. Oleh karena itu ketika gunung bergoncang, meletus, maka bumi juga demikian, ya, bergoncang. Ya kan? Bumi juga terpengaruh. Tapi kalau gunung itu kokoh, maka juga bumi, tanah ini yang rata akan juga kokoh. Demikian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara fungsi dari al-jibal, bukit-bukit dan gunung-gunung, untuk mengokohkan bumi ini. Wa auda Allahu fiha minal manafi'il jalilah ma auda'a, dan Allah tinggalkan, Allah wariskan dan tinggalkan di bumi ini berbagai manafi'. Allah tinggalkan padanya berbagai manfaat-manfaat yang sangat mulia yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, di bumi termasuk di gunung, gunung dan bumi ini Allah tinggalkan manfaat. Di gunung-gunung tersebut juga banyak manfaat. Qala wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan bumi tersebut. Ai maddat maddan wasi'an, yaitu bumi dibentangkan dengan bentangan yang sangat luas. wasuhilat ghayat at-tashil, dan Allah mudahkan bumi itu dengan kemudahan yang sangat besar. Liyastaqirra al-khalaiqu ala dhahriha, agar makhluk benar-benar akan menetap dengan tenang, tinggal dengan tenang, nyaman di atas muka bumi tersebut. Ini juga salah satu bentuk nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah hamparkan bumi tersebut. Ya, Allah hamparkan bumi tersebut, Allah bentangkan, dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan agar manusia ketika tinggal di bumi itu dalam keadaan tenang, nyaman. Barakallahu fikum. Ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatamakkanu min harthiha wa gharsiha, dan juga memungkinkan bagi mereka, bagi manusia, bagi makhluk, untuk na'am menggali bumi tersebut, menggalinya dan bercocok tanam. Min gharthi harthi wa gharsiha wa gharasiha, na'am, yani bercocok tanam, berladang di atas muka bumi tersebut. Karena Allah jadikan hamparan demikian. Di mana kalau Allah jadikan bumi itu demikian, ya, dalam posisi vertikal, bukan horizontal, atau dalam posisi ya demikian miring. Nah, maka sulit barakallahu fikum untuk bercocok tanam, berladang, atau memanfaatkan bumi tersebut dengan baik. Wa yatamakkanu min harthiha wa gharasiha wal bunyani fiha, dan juga memungkinkan bagi makhluk untuk membangun bangunan di atasnya, karena Allah jadikan apa? Hamparan, rata, sehingga bisa membangun dengan baik bangunannya. Wa sulukit turuqi al musila ila anwa'il maqasid fiha, dan juga dengan posisi bumi yang terhampar demikian, yang terbentang demikian, maka memudahkan manusia makhluk untuk berjalan, ya, melakukan perjalanan di atas muka bumi kemana saja dari maksud-maksud dan niat-niat mereka untuk pergi. Barakallahu fikum. Sehingga demikian. Kemudian beliau Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala melanjutkan, wa'lam anna tasthihaha la yunafi annaha kurratun mustadiratun. Ah, di sini beliau ingin menjelaskan sedikit terkait dengan sebuah permasalahan, apakah bumi itu datar ataukah bumi itu bulat. Ya, ini juga dibahas oleh para ulama. Bumi datar ataukah bulat? Kalau dalam ayat ini Allah menyatakan dihamparkan, yang namanya hampar berarti datar kan? Manja demikian dihamparkan. Nah, namun dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dengan isyarah bahwasanya bumi itu ada ujungnya, yang menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Dan dari hasil pengamatan para ilmuwan ahlul falak, iya, yang kita sudah tahu dan kita pelajari, ternyata bumi itu bulat, ya kan? Bumi itu bulat. Nah, pengamatan mereka, langsung mereka naik dan melihat bahwasanya ternyata bumi itu bulat. Qala rahimahullah, wa'lam anna tasthihaha la yunafi annaha kurratun mustadira. Bahwasanya terhamparnya dan terbentangnya bumi tidaklah bertentangan dengan posisi atau na'am bentuk bumi itu bulat dan melingkar. Mustadirah itu melingkar, artinya tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, bentuknya bulat, melingkar demikian. Tidak bertentangan. Demikian para ulama menjelaskan, dan mereka ingin menjamak memadukan antara dua pendapat yang menyatakan bumi itu datar dan bumi itu bulat. Qad ahatat al-aflaka fiha min jami'i jawanibiha, yang mana bumi itu telah meliputi berbagai aflak, berbagai penjuru-penjuru atau bagian-bagian bumi ini, al-falak, ya, min jami'i jawanibiha, dari berbagai sisinya. Yani beliau ingin menegaskan bahwasanya bumi itu juga bulat dan telah meliputi semua bagian-bagian dan sisi bumi tersebut. Ya, sudut-sudut bumi telah terliputi semuanya. Kama dalla ala dzalika an-naql wal aql wal hiss wal musyahada. Kemudian beliau menyatakan sebagaimana yang telah ditunjukkan dan dibuktikan secara penukilan an-naql, yakni penukilan dari Al-Qur'an. Kalau disebutkan naql maksudnya dari dalil Al-Qur'an, Al-Qur'anil Karim. Kemudian wal aql, dari sisi akal juga, wal his, dari panca indera dan hasil eksperimen, ya, pengamatan langsung, al musyahadah. Dan al musyahadah ini pengamatan langsung. Bahwasanya bumi itu, ya, bulat dan memanjang, melebar. Nah, bulat namun barakallahu fikum terhampar demikian. Itu tidak bertentangan. Artinya bisa dipadukan, bisa dijamak antara dua pendapat ini yang menyatakan bumi bulat dan datar. Kama huwa madhkurun ma'a wa ma'rufun inda aktsarin nas, sebagaimana hal tersebut telah madhkur, disebutkan dan diketahui oleh mayoritas dari umat manusia. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya para ulama itu bukan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang bodoh dengan perkembangan, dengan ilmu dan teknologi, dan bukan juga mereka itu orang-orang yang ketinggalan zaman, tidak. Yang dikira para ulama itu orang-orang yang kemudian juga tidak peduli dengan perkembangan yang ada tentang teknologi, ya. Mereka juga tahu dan mendapatkan berita kabar, walaupun mereka tidak mencari berita itu. Tidak sebagaimana orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka itu orang-orang yang sangat faham dengan fiqhul waqi, ya, dari kelompok-kelompok ini yang ada, termasuk Ikhwanul Muslimin, ya, di antara na'am cabang-cabangnya adalah Hizbut Tahrir, yang selalu mengklaim, mengaku bahwasanya mereka itu orang-orang yang faham dengan fiqhul waqi, yaitu fikih kekinian, masalah-masalah kekinian mereka lebih faham. Ternyata mereka kalah sama para ulama. Ulama sangat-sangat faham dan mengerti. Bahkan mereka mampu untuk memadukan antara ilmu teknologi tersebut dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anil Karim. Ya, dari ayat, nas-nas Al-Qur'an dan juga hadis nabawiyah. Demikian para ulama. Ya, tidak ketinggalan zaman, tapi tidak kemudian terbawa zaman. Itu para ulama dan ahlul ilm. Tidak kemudian terbawa zaman ikut, ya, arus zaman ini. Ya, manusia begini ikut-ikutan lah. Nah, oleh karena itu antum perhatikan para ulama juga demikian, seperti na'am sekarang ini terkait dengan medsos atau sosmed ini, juga mereka punya, para ulama itu punya web-webnya, kemudian punya masuk juga WA dan seterusnya, tapi mereka memanfaatkan untuk ilmu dan menebarkan dakwah sunnah, dakwah as-salafiyah. Barakallahu fikum. Sehingga demikian. Maka dari penjelasan beliau, Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya beliau faham dan mengerti tentang perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ilmu-ilmu yang dipelajari juga faham. Ternyata pendapat atau pemahaman bahwa bumi itu bulat itu memang suatu yang ma'ruf sudah. Suatu yang sudah ma'ruf, maklum, sudah diketahui, tersebar, dan itu pendapat kebanyakan dari manusia. Khususan fi hadhil azminati allati waqafa an-nasu ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu min al-asbabi al-muqarrabah lil ba'id. Terkhusus di zaman-zaman ini, zaman-zaman terakhir ini. Barakallahu fikum. Karena beliau ini Al-Imam Sa'di termasuk ulama mutaakhirin ya. Nah, ulama-ulama mutaakhirin ini ulama-ulama yang hidup belum lama. Ya, yang meninggal belum lama, yang hidup di akhir-akhir ini. Beliau termasuk salah seorang dari gurunya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia hidup pada era tahun 80-an ya, 70-an, 80-an demikian beliau. Rahimahullahu taala. Terkhusus di zaman-zaman ini yang waqafan nasu ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu min al-asbabi al-muqarrabah lil ba'id. Jadi manusia senantiasa berhenti, maksudnya mereka na'am selalu bersandar pada sebab-sebab yang memudahkan mereka. Sebab-sebab yang mereka bersandar pada barakallahu fikum, sarana-sarana dan sebab-sebab di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Minal asbabi al-muqarraba lil ba'id, dari sebab-sebab yang bisa mendekatkan mereka dari yang jauh. Nah, artinya di zaman yang sekarang alat dan alat-alat yang canggih ya, teknologi canggih yang bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Bumi atau bulan yang nampak jauh ternyata itu bisa dekat dengan menggunakan teknologi yang canggih. Nah, barakallahu fikum. Sehingga beliau juga tidak mengingkari yang seperti ini. Tidak mengingkari dengan serta-merta ya, ilmu seperti ini. Mereka terima dan bahkan meyakininya jika ilmu itu ada landasannya, ada dasarnya, kemudian juga ya secara ilmiah bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmiah, barakallahu fikum. Qala fa inna at-tastiha innama yunafi kurawiyatil jism as-saghir jiddan alladhi law sataha lam yabqa lahu istidaratun tudhkar. Hanya saja at-tastih, penghamparan atau pembentangan itu akan bertentangan dengan kurawiyatul jisim, dengan bulatnya sesuatu yang kecil, suatu benda yang kecil. Artinya hamparan itu kalau dibentangkan pada sesuatu yang kecil tidak mungkin. Ini tidak bisa nyambung, tidak bisa dipadukan. Barakallahu fikum. Innama yunafi kurawiyatul jismi as-saghir jiddan, yang sangat kecil. Alladhi law sutiha lam yabqa lahu istidaratun tudhkar. Seandainya kalau dihamparkan pada sebuah benda yang kecil, kecil sekali, maka tidak akan tersisa bulatannya tersebut. Naam. Tidak akan tergambar dan terlihat. Amma jismul ard alladhi huwa fi ghayatil kibari wassi'ah, adapun fisik dari bumi ini, bentuk dari bumi ini yang sangat-sangat besar ya, bentuk bumi yang ghayatil kibari wassi'ah, yang sangat besar dan sangat luas, bumi, ya, sangat besar dan sangat luas. Fayakunu kurawiyan musattahan, maka bisa jadi, boleh-boleh saja kita katakan bumi itu bumi yang bulat dan datar. Bulat dan datar. Wala yatanafa al-amran, tidak bertentangan dua hal ini, yaitu datar dan bulat. Kama yu'rafu dhalika arbabul khibrah, kama ya'rifu dhalika arbabu al-khibrah, sebagaimana diketahui oleh pakar-pakar ilmu dalam bidang ini. Barakallahu fikum. Artinya, na'am, bumi itu sangat luas, bumi itu bulat, namun karena sangat luas sehingga terlihat apa? Datar. Terlihat datar. Oleh karena itu, Al-Lajna Da'imah, komisi fatwa, dewan fatwa di negeri Arab Saudi, ketika ditanya tentang permasalahan ini, apakah bumi itu bulat atau datar, mereka menjawab bumi itu bulat, nam, dan datar. Bulat secara total, mereka menyatakan nam kurawiyah al-kul, dan nam sotha juz. Secara total bumi itu bulat dan sebagiannya datar. Artinya bagian-bagiannya yang ada itu datar. Adapun secara total bumi itu adalah bulat. Itu fatwa dari Dewan Komisi Fatwa di negeri Mamlakatil Arabiyatus Saudiyah. Dan juga fatwa dari Syekh Al-Utsaimin sendiri, beliau juga menyatakan demikian, bahwasanya bumi itu bulat dan datar. Bulat secara bentuknya total, dan datar yakni Allah hamparkan di bumi itu dataran-dataran. Barakallahu fikum. Sehingga ini salah satu permasalahan yang memang terjadi khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang disebutkan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di dan juga para imam yang lainnya, terkhusus para ulama yang hidup di zaman ini, yang menyatakan bahwasanya bumi itu bulat dan datar, ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Qala rahimahullah, fadzakir innama anta mudzakir ay dzakirin nasa wa wa'idhhum wa andhirhum wa basyirhum. Kemudian setelah Allah menyebutkan ayat-ayat kauniyah, makhluk-makhluk Allah yang besar, yang penuh keajaiban, bumi ini yang kita lihat penuh keajaiban, barakallahu fikum, gunung-gunung juga demikian, masya Allah, iya, gunung-gunung bermacam-macam, ada gunung berapi, ada yang tidak, ada gunung yang hijau penuh dengan tetumbuhan, ada gunung yang isinya batu-batu aja, ya, penuh bebatuan. Nah, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam gunung. Barakallahu fikum. Itu juga adalah sebuah na'am tanda yang besar, keajaiban yang besar, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, maha kudrah Allah, maha mampunya Allah, dan maha kuasanya Allah, dan sekaligus ini menunjukkan tentang tauhidillah, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Kemudian Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menghimbau mereka, orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi, yang sombong kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sombong, enggan, merasa na'am lebih tinggi, lebih berilmu, dan seterusnya dari sifat-sifat al-kibir. Allah ingatkan mereka dengan ayat-ayatnya, makhluknya yang besar, yang penuh keajaiban, yang menunjukkan tentang tauhidillah, menunjukkan tentang wahdaniyatillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada mereka. Setelah Allah himbau dulu, Kemudian Allah katakan, fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena memang engkau itu seorang pemberi peringatan. Aidzakirin nas wa'idhhum, yaitu ingatkan manusia dan berilah mau'izah kepada mereka. Wa andirhum wa basyirhum, dan berilah peringatan-peringatan serta berilah kabar-kabar gembira kepada mereka. Ini inti daripada dakwah. Dakwah itu dengan memberikan peringatan, nasihat, ya, mau'izah, dan juga barakallahu fikum at-tabsyir, memberikan kabar-kabar gembira. Ini na'am bagian-bagian penting dalam dakwah yang harus kita ketahui. Dakwah itu adanya na'am nasihat. Nasihat ya nasihat. Kemudian ada yang namanya mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah ini nasihat yang lebih khusus dan lebih menyentuh. Yang namanya mau'izah itu nasihat yang di dalamnya terdapat at-targhib wa tarhib. Itu targhib itu memberikan motivasi, semangat untuk menerima kebenaran, untuk naam berpegang dengan sunnah, untuk mengamalkan syariat Allah, syariat Islam, ya. Di sisi lain juga memberikan rasa takut kepadanya, menakut-nakuti dia dengan azab Allah, mengingatkan dia dengan naam azab nar, azab neraka yang sangat dahsyat yang Allah siapkan di akhirat nanti, mengingatkan dia dengan azab kubur, ya, dan berbagai peringatan-peringatan. Itu mau'izah. Nah, mau'izah yang ini kemudian Allah perintahkan kepada para suami di dalam mendidik dan membimbing istri, ya, istrinya, ketika istri itu mulai membangkang atau tidak taat kepada suaminya, maka diperintahkan untuk melakukan mau'izah, inasihati. Nah, dengan baik, dengan ya bahasa yang lembut, namun bahasa-bahasa yang penuh barakallahu fikum tekanan-tekanan. Lembut tapi tegas dan ditekankan. Kamu kalau begini, kamu enggak takut sama Allah. Kamu enggak takut nanti di kuburan kamu sendiri, ya, nanti menghadap Allah seorang diri. Amalanmu yang akan menentukan keberhasilan atau kesuksesan kamu nanti. Demikian al-mau'idhah disampaikan terus mau'idhah. Dan juga ada al-indar, peringatan-peringatan, yaitu ancaman-ancaman. Indar ini maksudnya adalah ancaman, berikan ancaman. Nah, Allah dalam sekian ayat juga memberikan ancaman-ancaman. Ya, ancaman nanti di padang mahsyar, ancaman nanti di yaumil hisab, bagaimana seorang itu dihisab oleh Allah. Nah, dia akan menghadap Allah dan Allah berbicara dengan dia. Tidak ada yang bisa menolong dia. Bagaimana nanti ketika menyeberang siratul mustaqim yang penuh dengan naam kengerian dan sangat menegangkan. Di hari itu hari yang luar biasa, hari yang sangat tegang. Ya, masing-masing hamba, masing-masing orang memikirkan keselamatan dirinya saja. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Demikian kata Allah. Setiap orang, nah, di hari itu sudah dia tersibukkan dengan urusan dia saja. Lupa dengan anaknya, istrinya, dia sendiri memikirkan dirinya. Nah, enggak ada kemudian seperti di dunia ketika ada musibah yang dia pikirkan keluarganya biar dia yang binasa. Kalau kita di dunia gitu ya, biarlah anak istri saya yang selamat dari musibah kebakaran atau banjir, biar saya yang ya binasa. Kalau di hari itu enggak, tidak ada pikiran seperti itu. Yang muncul pikiran bagaimana saya selamat. Istri anak biar dulu. Kok bisa? Iya, memang kondisinya sangat-sangat genting, sangat-sangat dahsyat. Sehingga lupa seseorang, Allah katakan, ya, yauma yafirru, seorang lari, bukan lupa saja, lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang itu lari dari saudaranya. wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi, lari dari istrinya, wa bani, lari dari anaknya. Bayangkan Allah katakan lari, bukan na'am bagaimana memikirkan, oh lari dari keluarganya semuanya, lari untuk memikirkan dirinya sendiri, keselamatan dirinya. Fa nafsi nafsi, maka oleh karena itu masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, Allah katakan dan semua mereka itu akan mendatangi Allah fard, ya, satu-satu akan menghadapi Allah, tidak ada yang lain. Maka kita ingatkan istri kita, anak kita juga, ya, kalau kamu ingin selamat beramal nak, ya, yang baik jadi anak yang saleh, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jauhi maksiat. Kalau kamu ingin selamat, ayah hanya bisa memberikan nasihat. Nah, saya sebagai suami bisa hanya memberikan nasihat kepada kamu, kamu yang nanti akan menghadapi sendiri di akhir. Saya tidak bisa menolong kamu. Nabi saja menyatakan kepada keluarganya dan bahkan anaknya. Naam. Ya Fatimah, salini mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kamu sesukamu dariku harta. Naam. Kalau kamu minta harta, silakan di hari ini. Namun la ughni anki minallahi syai'a. Nanti di hari kiamat aku tidak bisa membantu kamu sedikit pun di hadapan Allah, aku tidak bisa bantu kamu. Ini Nabi menyatakan kepada pamannya, kepada putrinya, kepada bibinya, bahwasanya beliau tidak sanggup menolong. Maka ini berikanlah peringatan kepada enam keluarga kita, kepada sanak famili kita, dan kepada kaum muslimin secara umum. Maka Allah menyatakan, "Fadzakir innama anta mudzakir, ai dzakirin nas wa'adzim wa'idhhum wa'andirhum wabasyirhum." Namun juga jangan hanya sekedar memberikan ancaman-ancaman saja, tapi juga memberikan kabar-kabar gembira, penyemangat, dorongan, motivasi. Kamu kalau begini nanti kamu akan selamat. Kamu kalau beramal gini Allah akan berikan pahala kepada kamu, Allah akan merahmati kamu, ya. Allah akan berikan rizki yang halal bagi kamu, ya. Kamu, Allah akan mengangkat posisi dan derajat kamu di dunia ini dan di akhirat, dan seterusnya. Kalau kamu tinggalkan amalan ini, amalan yang haram ini, karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Di mana Nabi menyatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena dia tahu itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, itu adalah haram, itu Allah haramkan, sesuatu yang maksiat, sehingga dia tinggalkan itu dengan niat ikhlas, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan khawatir, kata Nabi SAW, jangan khawatir kamu, ya, Allah akan menggantikan yang lebih baik di dunia atau di akhirat. Ini sebuah kepastian. Nah, tinggal kita ini mau yakin atau masih setengah yakin atau ragu. Ya, setengah yakin itu ragu itu. Nah, ini. Maka di antara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan keselamatan, tanda keselamatan keimanan seseorang, yaitu dia yakin. Ya, yakin dengan ayat-ayat Allah. Nah. Dan Allah Jalla wa'ala akan mengangkat seseorang, menjadikan dia sebagai imam, sebagai kudwah, ketika dia adalah orang yang sabar di atas ketaatan kepada Allah dan yakin. Nah, derajatul yakin inilah derajat yang ada pada para anbiya, para salihin. Mereka orang-orang yang sangat yakin. Antum perhatikan dan baca biografi sejarah hidup Nabi dan para sahabat-sahabatnya, termasuk sahabiat. Bagaimana kuatu yakinihim, kekuatan yakin mereka. Tentunya yakin ini akan muncul dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Iya, tanpa ilmu enggak ada yakin. Walaupun namanya yakin hakul yakin, tetap enggak ada keyakinan. Harus dengan ilmu, ilmu nafi', ilmu kitab was sunnah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dia baca ayat, dia baca hadis, dia renungi, dia pahami. Maka akan muncul al-yaqin. Kalau sudah sampai derajat yakin ini, antum perhatikan bagaimana para sahabat rela meninggalkan apa saja. Mereka ketika melakukan hijrah, Dua kali hijrah. Pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Ya, juga sebagian sahabiat, Ummu Salamah, ya, Ummu Habibah dan sebagian yang lainnya, mereka hijrah ke Habasyah, negerinya orang kafir, enggak punya sanak famili, enggak punya apa-apa. Tapi mereka yakin Allah akan tolong mereka. Allah tolong. Allah jaga mereka. Enggak ada yang mati kelaparan di sana, enggak ada. Ya. Dan ketika melakukan hijrah yang kedua ke kota Madinah juga demikian. Tidak kemudian membawa ya apanya misalnya unta-untanya dibawa, enggak. Mungkin yang sekedar untuk ditunggangi. Nah, hijrah dalam keadaan bersembunyi dan dikejar oleh kufar Quraisy. Enggak, gimana mau bawa harta benda mereka? Mungkin secukupnya perbekalan. Datang ke kota Madinah. Nah, di negeri orang. Ya kan? Nah, ya apa? Tapi mereka yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, yakin dan bertawakal kepada Allah, karena seorang yang yakin itu mesti dia akan bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Yang mana Nabi menyatakan man na'am alau kana na'am tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah, bersandar, tawakal, yakin bahwasanya Allah akan menolong kamu, Allah akan berikan jalan keluar kepada kamu. Seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya tawakal ada syaratnya, maka Nabi menyatakan la razaqakum kama yarzuqut tayr. Pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu ketika di pagi hari keluar dalam keadaan perutnya kosong, lambungnya kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Allah yang berikan rizki kepada burung itu. Kenapa kalian takut? Kalau kalian yakin dan bertawakal kepada Allah, yakin. Tentunya tawakal itu disertai dengan usaha, kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Usaha yang halal yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian qala rahimahullahu taala fa innaka mab'usun li da'watil khalqi ila Allah wa tadhkirihim. Karena engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk mendakwahi manusia, mendakwahi makhluk, itu manusia, jin dan manusia, mendakwahi mereka kepada Allah Jalla wa Ala untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa tadzkirihim, dan engkau itu diutus untuk memberi peringatan kepada mereka. Inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas dakwah. Walam tub'ats musaytaran alaihim, dan kamu itu tidak diutus untuk menguasai mereka atau memaksakan mereka. Paham? Artinya kamu diutus sekedar memberikan nasihat, peringatan, himbauan. Ya, itu saja. Kamu tidak diutus kemudian untuk memaksakan mereka. Ayo, ya, beribadah. Kalau tidak, sholat. Kalau tidak, ya, kamu akan dipenggal. Tidak, kamu tidak diutus untuk itu. Bukan. Wa musallatan muwakkalan bi'amalihim, dan juga kamu tidak diutus untuk senantiasa mengawasi secara detail amalan-amalan mereka. Demikian kata Allah. Allah yang mengawasi melalui para malaikatnya amalan-amalan mereka itu, amalan-amalan hamba. Siapa yang mengawasi? Allah secara langsung melalui malaikatnya. Bukan kamu wahai Muhammad. Kamu tidak dibebankan untuk mengawasi mereka, perbuatan mereka, amalan mereka secara detail satu persatu. Tidak. Tapi tugas kamu hanya sekedar menyampaikan. Sehingga Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, menegaskan dalam ayat yang lain, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad kecuali penyampaian saja. Sudah, kalau disampaikan diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, alhamdulillah, sudah melaksanakan tugas dan kewajiban. Ya, yaitu al-balagh. Tabligh. Fa idza qumta bima alayka, jika kamu telah menunaikan kewajiban kamu, fala alaika ba'da dzalika laumun, maka tidak ada celaan bagimu setelah itu. Artinya kalau sudah melakukan tugas dan kewajiban, yaitu memberi peringatan, nasihat, ya, kepada manusia, mengingatkan mereka tentang hak-hak Allah, hak ibadah kepada Allah sudah kamu lakukan, maka setelah itu tidak ada celaan bagimu, tidak ada dosa atasmu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id, dan tidaklah engkau wahai Muhammad atas mereka itu sebagai jabbar. Sebagai jabbar itu sultan, sebagai penguasa yang memaksa. Enggak, karena Islam ini bukan agama yang memaksa. La ikraha fid din, kata Allah jalla wa'ala. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Karena telah nampak jelas antara petunjuk dan kesesatan. Kalau ada yang menyatakan, loh itu gimana? Terjadi perang, jihad, Rasulullah menyerang, itu kan pemaksaan. Oh enggak. Jihad itu sebuah syariat, dan Nabi melakukan perintah Allah syariat, dan sekedar Nabi menyampaikan. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya. Nah, diperangi. Kalau tidak mau masuk Islam, diperangi. Itu bukan pemaksaan, tapi itu adalah sebuah syariat. Perintah Allah Jalla wa'ala, dan itu adalah hak Allah. Nah, diperangi. Ketika diperangi pun tidak langsung didakwahi dulu, disampaikan. Kalau masuk Islam tidak diperangi. Diperangi pun ketika mereka kalah, sudah dikuasai orang-orang kafir, tidak kemudian, ya, ayo satu-satu datang, tanda tangan, masuk Islam. Enggak. Bahkan dibiarkan, mau masuk Islam silakan. Nah, dihimbau untuk masuk Islam, dan alhamdulillah, karena memang fitrah manusia itu mencintai kebenaran, fitrah manusia itu akan senantiasa mencari kebenaran, ya, haus terhadap kebenaran. Maka ternyata dalam sejarah Islam, ketika terjadi pembukaan kota-kota dan daerah-daerah kafir di Romawi atau di Persia, ternyata mereka yang masuk Islam secara berbondong-bondong datang masuk Islam tanpa paksaan sedikit pun. Kalau mereka mau tinggal silakan, diberi pilihan masuk Islam atau mau tinggal di sini dalam keadaan kafir. Kalau tinggal beri keluarkan pajak, bayar pajak. Karena mereka wajib membayar jizyah, membayar pajak. Tapi kalau enggak mau masuk Islam, diberi pilihan, enggak ada paksaan. Maka penting bagi kita untuk membaca sejarah para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka berjihad. Jihad yang luar biasa, yang indah, yang menyebabkan Islam itu tersebar ke seluruh penjuru muka bumi ini, penjuru dunia, dengan jihad mereka. Kalau sekarang ini yang teroris bukan jihad namanya, itu adalah al-ifsad, pengrusakan dan penghancuran yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya. Itu bukan jihad, ya. Karena ternyata kita dapati, kita saksikan, yang dibunuh itu kaum muslimin. Yang diserang negeri-negeri muslimin. Yang diserang adalah negeri yang Allah haramkan, Allah muliakan, yaitu Makkah Mukarramah dan Madinatun Nabawiyah, Madinatun Nabi, kota Nabi, diserang oleh mereka. Nah, fahaulail mufsidun, mereka itu para pengrusak, penghancur di muka bumi ini. Sehingga Allah menyatakan, wa ma anta 'alaihim bijabbar, kamu itu bukan pemaksa, ya, kepada mereka. Fadzakir bil Qur'an, maka ingatkanlah mereka dengan Al-Qur'an. Cukup kamu ingatkan mereka dengan Al-Qur'an, bacakan ayat-ayat Allah. May yakhafu wa'id, ya, ingatkan dengan Al-Qur'an bagi orang-orang yang takut. Nah, takut dan terancam, merasa terancam dan takut. Kalau orang yang takut, mesti dia akan tunduk dan menerima kebenaran, menerima Islam. Qala wa qawluhu jalla wa ala illa man tawalla wa kafar, kecuali yang berpaling dan tetap kufur. Lakin man tawalla anit ta'ati wa kafara billah, akan tetapi orang yang tetap ya kafir, berpaling dari ketaatan dan kafir kepada Allah, ya setelah adanya peringatan, mau'izah, ya nasihat, teguran, tetap masih saja dia berpaling, dia menentang, dia mendustakan, dia tidak mau beriman kepada Allah, maka apa kata Allah Jalla wa'ala, fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka pasti Allah akan mengadab dia dengan adab yang sangat besar, ay asyadidul daim. Adab yang besar di sini dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di, yaitu adab yang pedih dan kontinu, terus menerus, tidak berhenti, ya, adab yang kekal. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, kalau di dunia kita diadab, kita dihukum, kita dipenjara, atau itu mungkin sejenak, ya. Kalau kita meninggal pun sudah mati, sudah selesai, tidak lagi merasakan adab tadi. Seorang sudah mati, dipotong, di apapun, enggak terasa sudah meninggal. Tapi di akhirat tidak ada yang namanya kematian. Naam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kulit-kulit mereka itu matang. Kenapa? Karena dibakar sampai matang. Apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru lagi, yang masih fresh, yang bagus, kemudian dibakar lagi. Naudzubillah. Demikian kondisi ahlun nar. Terus tidak ada kematian, diazab terus, terbakar, hangus, digantikan lagi yang baru, azab lagi. Nah, dan terasa, Allah katakan liyadzuqul azab, agar mereka itu merasakan azab. Bukan enggak dirasa, Allah katakan agar dirasakan, nih rasakan azab ini. Nas'alullah salamul amin. Maka seorang mukmin yang benar beriman kepada Allah, takut kepada Allah, pasti ya dia akan segera ya untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjauhi berbagai kemaksiatan, keharaman, hal-hal yang akan membinasakan dia, akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Akan segera dia, tanpa menunda-nunda, karena kematian itu tidak diketahui kapan datangnya. Al-maut itu datang faja'ah, secara tiba-tiba kematian itu, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Demikian Allah mengancam dengan adab yang sangat pedih, adab yang besar, yang kekal. Inna ilaina iyabahum, dan sungguh hanya kepada kami kembalinya mereka. Ay ruju'ul khaliqah wa jam'uhum fi yaumil qiyamah, hanya kepada kami mereka itu kembali dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala di yaumi al-qiyamah, di hari kiamat. Tsumma inna alaina hisabahum fa nuhasibuhum ala ma amilu min khairin wa syarrin, dan kamilah yang akan menghisab mereka. Jadi disebutkan inna ilaina hisabahum. Naam. Maksudnya pengkhususan di sini. Hanya kami yang akan menghisap mereka. Kamilah yang akan menghisap mereka. Fanuhasibuhum, maka kami akan menghisap mereka ala ma amilu, atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka amalkan di dunia, dari kebaikan dan kejelekan, dari ketaatan dan kemaksiatan. Allah akan menghisap semuanya. Untuk apa? Untuk dibalas. Dihisap, setelah itu dibalas. Nah, demikian qala akhiru tafsiri suratil Ghasyiyah, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini adalah akhir dari tafsir suratil Ghasyiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Fa insyaallah ta'ala, jika Allah memudahkan kita dan mengizinkan kita kembali untuk berjumpa di tempat ini, pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada tafsir surat Subbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la. Naam, insyaallah taala, wallahu alam bis-shawab, wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.